Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pada malam hari ini tetap memberikan kenikmatan kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Taisir Karimur Rahman di Tafsir Kalamil Mannan. Masih surah Al-Baqarah dan masuk pada ayat yang 137. Ayat yang ke-137. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayaqfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim." Maka apabila mereka beriman sebagaimana atau seperti berimannya kalian, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka fisikok, mereka dalam perpecahan. Fasayakfi kamulullah. Allah akan cukupi kamu dari mereka. Allah akan tolong kamu dari mereka. Allah akan membalaskan untukmu dari mereka. Wa wassami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Wahyu Samiul Alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, ayat yang pendek ini memiliki makna yang luar biasa yang hendaknya antum menghafalnya, memahaminya, karena ini adalah senjata kalian untuk menghadapi orang-orang Yahudi, untuk menghadapi orang-orang Nasrani, dan juga untuk membantah seluruh kelompok-kelompok ahlul bid'ah apapun namanya dengan ayat ini. Bismillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, artinya fa in aman ahlul kitab, kalau saja, maka jika ahlul kitab beriman, bimitslima amantum bihi, seperti apa yang kalian beriman dengannya, seperti iman kalian, niscaya mereka mendapat hidayah. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Kalau ahlul kitab, kalau Yahudi, kalau Nasrani beriman seperti imannya kalian, kalian siapa? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, ya ma'asyaral mu'minin Wahai sekalian kaum mukminin, kalau Alkitab Yahudi dan Nasrani beriman seperti kalian, wahai orang beriman, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Di mana ayat yang sebelumnya Allah menyatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengajak orang Islam untuk masuk Yahudi, untuk masuk Nasrani. Maka Allah perintahkan, katakan kepada mereka, Qulu amanna billah, katakanlah aku beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan aku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wa Asbat, wa ma utiya Musa, dan kami beriman dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, wa ma utiya Nabiyun, dan beriman dengan apa yang diberikan kepada para Nabi, biar Rabbim yang berasal dari Rabb mereka. Dan fariqu bain ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang yang muslim. Perhatikan di awal ayat, qulu amanna, katakanlah amanna, kami beriman. Di akhir ayat, wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang yang muslim yang beribadah hanya kepada Allah saja, mentaatkan Allah. Ya masal mu'minin, kalau saja alul kitab Yahudi dan Nasrani beriman seperti kalian beriman, ya masal mu'minin, wahai orang beriman, min jami'ir rusul, beriman dengan seluruh para rasul, wa jami'ir kutub, beriman kepada seluruh kitab. Karena orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman dengan rasul, beriman dengan kitab, tapi separoh-separoh. Orang Yahudi beriman dengan Nabi Musa, tetapi dan kitabnya kurang, tidak beriman Al-Taurat, dan mengkafirkan Nabi Isa alaihissalam, ngejek-ngejeknya, bahkan mau membunuh Nabi Isa alaihissalam, apalagi dengan Nabi Muhammad. Orang Nasrani beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, tetapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaum mukminin, mereka beriman kepada seluruh para rasul, beriman pada Nabi Muhammad, beriman pada Nabi Musa, beriman pada Nabi Isa, beriman dan Nabi Ibrahim, beriman pada Rasul dan lainnya, beriman dengan apapun yang Allah turunkan pada mereka, berupa kitab atau surah-surah atau yang lainnya. Subhanallah. Kalau saja orang Yahudi, kalau saja orang Nasrani beriman seperti kalian, wahai orang-orang beriman, maka ditadu mereka dapat hidayah. Paham tuh? Paham? Paham. Alladzi awwala man dakhala fihim, tentunya yang pertama termasuk dari mereka. Dalam ayat ini disebutkan fa in amanu bimithli ma amantum, kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian siapa? Orang yang pertama yang masuk dari kalimat ayat ini, wa Allah, dan lebih pantas yang utama, khatimuhum, yaitu penutup mereka, wa afdaluhum, dan orang yang paling afdal dari para rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman, wahai Muhammad, imannya seperti iman Nabi Muhammad, ibadahnya seperti ibadahnya Nabi Muhammad, dan yang lainnya, fakirnya tidak, maka mereka akan dapat hidayah. Kalian di sini umum, nah, bisa jadi Rasulullah, bisa jadi para sahabat, nah, bisa jadi siapa? Para sahabat. Fa'in amanu bimithlima amantum bi faqad ihtadaw, kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, langsung kalau mereka sebagaimana kalian siapa? Ayat ini turun pada siapa? Pada kalian? Kepada para sahabat, ya kan? Yang dengar langsung ketika Rasul membacakan ayat ini siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kelompok kalian, bukan organisasi kalian, bukan partai kalian, tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustaz kalian, bukan kiai kalian, bukan tuan guru kalian. Yang dimaksud di sini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja mereka orang Yahudi umum, orang Nasrani umum, begitu juga orang-orang musyrik umum, begitu juga kalau mereka kelompok-kelompok sesat dari kalangan kaum muslimin, kelompok-kelompok sesat apapun nama golongan-golongan itu, kalau saja mereka itu beriman seperti berimannya para sahabat, faqad ihtadaw, mereka dapat hidayah. Kelompok-kelompok sesat itu sangat banyak. Umat Islam ini menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum fi an-nar, seluruhnya diancam neraka illa wahidah. Kecuali satu. Siapa yang satu? Kata Rasulullah SAW, ma'ana ana al-yawm wa ashabi. Siapa saja yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, dia al-jamaah. Satu-satunya golongan yang selamat dari an-nar. Selain itu, diancam neraka an-nar. Kalau kalian ikhwati fillah beriman sebagaimana berimannya sahabat, beribadah sebagaimana ibadahnya mereka, bersikap dan bertingkah laku terhadap orang tua seperti mereka, bersikap terhadap pemerintah meniru mereka, apa dia kata? Kenapa tidak? Wa in tawallaw, tetapi kalau kalian berpaling, tidak mau beriman seperti berimannya mereka, tidak berkeyakinan seperti keyakinan mereka, tidak beribadah seperti ibadah mereka, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, maka sesungguhnya kalian dalam pertempuk, dalam perpecahan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Ini kita. Wal-Qur'an. Kalau mereka beriman kepada, seperti berimannya kepada Rasulullah, beriman seperti kepada Al-Qur'an. وَأَسْلِمُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ, dan mereka tunduk kepada Allah dengan setunduk-tunduknya. Artinya mereka Islam tunduk kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja. Walam yufarriqu baina ahadin min rusulillah, dan tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah taala. Beriman kepada seluruh para rasul. Beriman dengan seluruh kitab yang Allah turunkan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, Surah Ibrahim, Surah Musa dan lainnya. Beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada rasul Allah. Kira-kira beriman ada berapa? 6. Pertama, beriman pada Allah. Kedua, beriman pada malaikat Allah taala. 3, beriman pada kitab-kitab Allah taala. 4, beriman pada Rasul Allah taala. Yang kelima, beriman pada hari akhir. Yang keenam, beriman pada takdir. Stand nomor. Faqad ihtadaw, maka kalian akan mendapat hidayah. Fakih tadau, sungguh kalian mendapat hidayah. Maksudnya apa hidayah? Hidayah di siratul mustaqim, hidayah menuju jalan yang lurus. Al-mausul atau mausul lil jannatin na'im, yang akan mengantarkan kalian ke dalam surga, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Ayat artinya, fala sabila lahum ilal hidayah illa bihadzal iman, tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan iman ini. Tidak ada jalan yang akan mengantarkan kalian kepada siratul mustaqim, yang akan mengantarkan dalam surga, kecuali beriman dengan berimannya para sahabat, beriman seperti imannya Rasulullah SAW, generasi terbaik umat ini, beriman seperti berimannya kaum mukminin, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Faqad ihtadaw, niscaya kami berada dalam petunjuk. Ayat artinya fala sabila lahum, maka tidak ada jalan lain ilal hidayah, menuju cahaya, menuju hidayah, illa bihadil iman, kecuali dengan iman ini. La kama za'amu biqaulihim, bukan sebagaimana apa yang bukan sebagaimana persangkaan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menyatakan kunu dan au nasara tahtanu, jadilah kalian seorang Yahudi, jadilah kalian seorang Nasrani dan dapat hidayah. Ngawur. Kadzabta, dusta kamu. Jadilah Yahudi kau dapat hidayah, dusta. Jadilah Nasrani Islam dapat hidayah, dusta. Bagaimana mau dapat hidayah? Kamu beriman dengan sebagian Rasul, tapi kufur dengan Rasul yang lainnya. Beriman dengan sebagian kitab, tapi kufur dengan sebagian ayat kitab yang lainnya. mustahil kamu dapat hidayah. Ya, kamu akan dapat hidayah kalau beriman dengan seluruh para rasul, beriman dengan kitab-kitab. Beriman pada Rasulullah SAW, berakidah seperti Rasulullah dan para sahabatnya, bermanhaj seperti Rasulullah dan para sahabatnya, berakhlak seperti Rasulullah dan para sahabatnya, beribadah seperti Rasulullah dan sahabatnya, faqad ihtadaw, akan dapat hidayah. Tetapi masuk Yahudi tidak dapat hidayah. Masuk Nasrani tidak akan dapat hidayah. Karena orang Yahudi ngawur dusta. Fazam anan hidayah khassah bimakanu alaih. Maka mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyangka bahwasanya hidayah itu khusus apa yang mereka ada di atasnya. Mereka mengaku kamilah yang berada di atas petunjuk. Kamilah kelompok yang selamat. Kamilah penyelamat domba-domba yang hilang. Hilang itu sesat. Domba-domba yang tersesat. Kami selamatkan. Dusta kamu. Kamu yang tersesat. Qadillah. Hadani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wal huda, yang namanya huda, yang namanya petunjuk, yaitu al ilmu bil haq wal amal bihi. Yang namanya petunjuk yaitu berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Yang namanya al huda, yang namanya petunjuk, yaitu berilmu terhadap kebenaran dan beramal dengan ilmu. Wadidduhu ad-dalal, dan lawan dari petunjuk yaitu kesesatan. Huda lawannya dolal, petunjuk lawannya sesat. Wadidduhu ad-dalal, dan dolal itu ada dua macam. Sesat itu ada dua macam. Pertama ad-dalal anil ilmi, sesat dari berilmu. Sesat dari ilmunya keliru, enggak punya ilmu sehingga salah. Sesat anil ilmu. Yang kedua, wad-dolal anil amal. Sesat dari beramal. Artinya amalnya tidak berdasarkan ilmu. Orang Yahudi. Al-maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah. Karena mereka apa? Berilmu tapi tanpa beramal. Orang Nasrani. Mereka termasuk orang yang sesat. Kenapa? Dia beramal tanpa ilmu. Sedangkan kalian wahai kaum mukminin, kalian berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya para sahabat, jalannya para anbiya, para nabi, was-shalihin, was-syuhada, was-siddiqin. Jalannya para anbiya, para rasul. Jalannya was-siddiqin, jalannya orang-orang yang jujur. Was-syuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, jalannya orang-orang saleh. Para rasul, ya para rasul. As-siddiqin, di antaranya Abu Bakar Siddiq, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha as-shadiqah. Wassuhada, rata-rata para sahabat orang yang mati syahid. Wassalihin, para sahabat rata-rata adalah orang yang saleh, saleh yang telah dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. Jalan mereka lah siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka, ya Allah. Siapa? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Nanti yang berarti jelas, kan berdoa pada Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murka, ya Allah. Yaitu orang-orang Yahudi yang tersesat. Tersesat dari amalan mereka. Artinya punya ilmu tanpa diamalkan. Waladhalin, bukan pula orang-orang yang tersesat, ya Allah. Tersesat dalam ilmu. Yang dia beramal tanpa ilmu. Ibadillah. Azzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa asyikah. Asyikah. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti beriman yang mereka, kalian dapat hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau kamu berpaling, tidak berpemahaman seperti mereka, para sahabat, beriman seperti para salafus saleh, fa innama hum fi shiqaq, kamu dalam perpecahan. Buktikan kalau enggak percaya. Pastikan. Buktikan. Betapa banyak seluruh kelompok ahlul bid'ah pasti pecah. berdemo sesama mereka, pertikai sesama mereka. Satu kelompok jadi dua, dua jadi empat. Nah, dulu partai cuma tiga di Indonesia. Pecah, pecah, pecah. Sekarang berapa? 48, 50. Kenapa? Pasti tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Pasti menyelisih Rasulullah para sahabatnya. Pasti menyelisih seluruh umat. Sehingga saling bertikai satu dengan lainnya. Menjelek-jelekan satu dengan lainnya. Memusuhi. Meneror satu dengan lainnya. Kenapa? Karena kalian menyelisih Rasulullah para sahabatnya. Fa'inna ma'ubi syikaf, maka semuanya kalian dalam perpecahan, pertikaian, dan permusuhan. Asyikaf alladhi kanu 'alaih, yaitu menyimpang. Maka semuanya kalian pasti menyimpang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, yang kita وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولِ. Barang siapa shikok. Shikok artinya apa ya? Menyimpang. Atau shikok juga bermakna berada dari berada pada satu sisi. Allah dan Rasulnya dalam satu sisi, kalian di sisi yang lain. Celaka kalian. Rasulullah dan para sahabatnya punya keyakinan terhadap pemerintah harus taat, dengar dan taat. Kalian memberontak. Celaka kalian. Berarti Allah dan Rasulnya dalam satu sisi, kalian dalam sisi yang lainnya. Shikok artinya sisi yang lain. Syikok artinya juga penyimpangan. Wa man yushakiki ar-rasul, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, menyelisih Rasul, Rasulullah dalam satu jalan, dia jalan yang lainnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang beriman. Siapa? Orang yang beriman ketika ayat ini turun hanya para sahabat. Muhajirin dan Ansor. Ustaz kamu belum lahir, partai kamu belum berdiri dan hanya kan. Terus siapa menyisi Rasul? Setelah jelas, sebaliknya petunjuk. Dan memiliki keyakinan, berucap, beribadah, menyelisih kaum mukminin, menyelisih para sahabat, wallahi ma tawalla, kami akan biarkan mereka berpaling kemana mereka mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam itu wasa'at masira, sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman yang sangat keras kepada seluruh kelompok yang mereka menyelisih pemahaman para sahabat. Yang mereka lebih mendepankan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mengejek-ngejek Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah. Diancam. Allah enggak openi lagi kowe. Allah enggak akan bimbing kamu. Allah biarkan kamu satu partai jadi dua, dua jadi empat, lima jadi terus. NII satu. Cah jadi dua, jadi tiga, dan saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Allah biarkan kalian. Dan Allah ancam akan masuk neraka jahanam, yang neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka wajib berpemahaman seperti pemahaman sahabat. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan juga orang-orang ansar. Orang muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Wal ansar, orang-orang ansar, orang Madinah yang menyambut para muhajirin, dibantu, ditolong dan menjadi bersaudara. Walladzina tabi'um bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik dan bagus. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka pun pasti ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 100. Dan ayat ini Allah sebutkan tiga orang-orang yang akan diridhoi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Pertama, muhajirin. Yang kedua, Ansor. Yang ketiga, siapa saja yang mengikuti Muhajirin dan Ansor dengan baik. Ikuti apanya? Akidahnya, ibadahnya, manhajnya, cara dakwahnya, sikapnya, akhlaknya. Mengikuti mereka, maka Allah ridho pada mereka. Kalau keyakinan kalian terhadap pemerintah menyelisih para sahabat tidak sama seperti mereka, maka sesungguhnya akan diancam dan annah. Ibadah kalian, melakukan ibadah-ibadah yang para sahabat menganggap itu bukan ibadah, maka akan terancam dan na'anar. Maka ibadah kita harus sesuai dengan mencontoh para sahabat. Karena para sahabat adalah sebaik-baik generasi yang langsung mengamalkan Al-Quran dan Sunnah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mereka salah, disalahkan Rasulullah, kalau benar, dibenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur oleh Rasulullah sehingga mereka benar. Ya khawati billah, a'adzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Fa'innama fi syiqaq, kamu dalam perpecahan, artinya kamu berada dalam satu city, alladzi kanu alaihi, yang kalian berada di atasnya, kapan? Lama tawallau wa'aradu, ketika kalian berpaling, dan kalian ketika kalian menentang, maka kalian fi syiqaq, dalam perpecahan, dalam satu sisi, berada dalam satu sisi. Wal masyaq atau syaq, walladhi yakunu fi syaqqin wallahu wa rasuluhu fi syaqqin. Makna syaq juga yaitu kamu berada dalam satu sisi, Allah dan Rasulnya di sisi yang lainnya. Wa yalzimu min syaqah, min syaqah al-mahaddah wal-adawah al-balighah. Dan konsekuensi dari orang yang berada dalam satu sisi sedangkan Allah dan Rasulnya dalam sisi yang lainnya, yaitu akan munculnya permusuhan, perselisihan, kebencian. Al-adawal balighah, permusuhan yang sangat. Allati min lawazimiha badalu ma yuqaddiruna alaihi min adiyatir rasul. Dan di antara konsekuensi ketika kalian menyisih Rasul, kalau nekat menyisih Rasul, kalian akan memusuhi Rasul, kalian akan merendahkan Rasul, menghinakan Rasul, mengejek Rasul, mencaci maki Rasul. Jadi ini konsekuensi. Terbukti orang-orang sufi di Indonesia, rata-rata sufi yang mereka menyisih Rasul, mereka menyatakan Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Kalau Syekh kami, kalau Tuan Guru kami langsung dapat wahyu dari Allah. Pelecehan terhadap Rasul, ini bentuk permusuhan kamu terhadap Rasul, merendahkan Rasul, mencaci maki Rasul. Rasul kan cuma Tuhan. Allahu Akbar, sehingga hanya memahami Al-Quran tok, tidak mau menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, bisa kufur. Allah SWT. Ini orang sufi. Orang-orang munafik juga sama. Orang-orang munafik, Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idza khalu ila syaitinihim qalu inna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila ala syaitinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, oh saya juga orang beriman, ini saya juga pakai peci haji, saya juga pulang haji kok, saya beriman, bahkan saya menjadi ketua organisasi Islam ini, oleh segala macam, tapi saya tidak seperti kamu, jenggot pakai jenggot segala macam, celana terlalu kayak gitu nian, jangan ekstrim lah, Ucapan kamu ini permusuhan terhadap sunnah Rasul. Memusuhi Rasul, merendahkan Rasul. Jenggot. Orang udah sampai ke bulan, masih aja jenggot. Dikit-dikit, hadasana. Kala Rasulullah. Kapan kita akan maju? Ucapan-ucapan kufur yang bisa menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam. Meremehkan Rasul. Orang munafik, mereka itu senang dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ketika ketemu dengan musuh teman-teman mereka, Yahudi dan Nasrani, kami itu ija-ija aja, pura-pura saja. Kami bersama kalian kok. Kami ini main-main dengan orang Islam tadi. Orang munafik dahulu dan orang munafik sekarang sama. Cuma jasadnya aja beda. Wajahnya saja yang beda. Pemahamannya sama persis. Suka menghinakan Rasul, merendahkan sunnah, mencaci maki Rasulullah SAW. Ketika orang-orang munafik berkata bahwasanya pembaca Al-Quran kita adalah orang yang paling pengecut ketika bertempur dan tamak ketika makan. Kata sahabat, kenapa dusta kamu? Ngomong apa kamu? Menuduh para menghafal Al-Quran adalah para pengecut. Menuduh mereka rakus dan tamak. Ambil apor lagi Rasulullah. Datang pada saat pergi. Sebelum sahabat ini ketemu Rasulullah, sudah turun ayat. Sampai kepada Rasulullah SAW. Orang munafik ini mengetahui sahabat ini lapor, langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami cuma main-main ya Rasulullah. Kan jihad ini kan kadang-kadang capek, bosan, jenuh. Kami ya guyon-guyon aja, cuma guyon. Langsung enggak berpaling. Terus naik ontanya atau naik kudanya, jalan. Ya Rasulullah, tolong berdoa pada Allah agar Allah mengampuni kami. Asal diam. Terus sampai mereka kena batu terjatuh. Terus ya Rasulullah, kami cuma main-main. Rasulnya membaca ayat Allah Ta'ala. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah? Apakah terhadap ayatnya? Apakah terhadap rasulnya kalian ngolok-ngolok, main-main, menjadikan Al-Quran untuk permainan, senda gurau, biar orang ketawa, biar nampak lucu? La ta'tadiru, enggak usah minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Hati-hati. Berani menyelisih sunnah Rasul, maka Allah jadikan dia menjadi musuh Rasul. Allah jadikan dia memusuhi Rasul, menyerang sunnah-sunnah Rasul, dan juga menyerang orang-orang yang mereka menghidupkan sunnah Rasul. Sehingga para salafi dianggap teroris. Subhanallah. Khairul salaf ana, kata Rasulullah, sebaik-baik salaf adalah aku. Dan para salafus saleh ada sebaik-baik generasi. Dan kalian berupaya mengikuti jejak langkah mereka. Ternyata kalian itu teroris lah, wahabi lah, orang yang macam-macam. Ini intinya memusuhi Rasul, memusuhi sunnah Rasul. Ini akibat apa? Akibat memiliki keyakinan, pemahaman yang tidak sama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Allah munculkan dalam hatinya fitnah, kesyirikan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri, hendaklah khawatir, hendaklah takut menyelisih sunnah Rasul. Antusibau fitnah, Allah akan jatuhkan dalam hatinya. Allah timpakan pada hatinya fitnah. Apa itu fitnah? Kesyirikan. Sehingga dia jadi musyrik. Lihat orang-orang khawarij terhadap kaum mukminin, bunuh. Indonesia ini kafir seluruhnya. Pegawai negeri kafir. Pemerintah kafir seluruhnya. Subhanallah. Tetapi terhadap orang musyrik, ketika orang soleh dibunuh, keluar dari kebunnya orang soleh, ketemu dari Yahudi. Kebunnya, rumahnya berbuah. Dengan buah yang bagus. Nawar nih khawarij. Berapa harga kebunmu ini? Biar saya beli. Orang Yahudi lihat, wah, pedangnya taruhkan benda darah. Baru bunuh orang ini. Ambil aja, Pak. Gratis. Oh, enggak. Sorry aja. Kayak orang Islam enggak bisa, enggak mau ngambil hak tanpa tanpa dibayar tuh. Sorry. Sok soleh kamu, kaum muslimin kamu bantai. Terhadap orang musyrik, orang kafir kamu sok menjadi ratu adil. Ini khawarij. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan, mereka telah ada sejelek-jelek bangkai di kolong langit ini. Rasulullah menyatakan mereka itu kilabun nar. Para teroris itu adalah sejelek-jelek bangkai. Adalah anjing-anjing neraka. Fa'ina wajadtumuhum faqtuluhum. Dimanapun kamu dapati para khawarij tersebut, perangi mereka, bunuh mereka. Karena mereka sejelek-jelek makhluk. Hati-hati. Berani membenci Rasul akan menjadi fitnah. Sehingga membenci sunnah Rasul. Akhirnya Allah masukkan penyakit dalam hatimu. Suka membela kesyirikan. Bergabung bersama Allah syirik. Bergabung dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian mencela Islam. Islam ini terlalu manja. Islam ini menghambat pertumbuhan negara. Dan yang lain-lainnya. Mulai muncul dari mulutnya. Muncul dan keyakinannya. Ketika apa? Ketika berani menyelisih sunnah Rasul. Ya, kita lihat. Kita kembali kepada kita. Al-Nam. Konsekuensi. Ketika menyelisih sunnah Rasul. Yaitu akan memusuhi Rasul. Menghina Rasul. Membenci Rasul. Nah. Badalu ma yuqaddiruna alaihi min adiyatir rasul. Sehingga dia mengeluarkan semampunya untuk merendahkan rasul, menghina rasul, mencaci maki rasul, menyakiti rasul. Sehingga orang musyrik menyerang rasul. Orang musyrik zaman dahulu sampai hari ini benci dengan rasul. Icak-icaknya. Kamu cinta rasul. Buktinya amalnya tidak sesuai dengan sunnah rasul. Dan terhadap orang yang mengamalkan sunnah rasul benci luar biasa. Orang muslim. Icak-icaknya aja cinta Rasul. Kami cinta Ahlul Bait. Kami adalah muslim yang cinta Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan Ahlul Bait. Mereka menentang Ahlul Bait dan mereka membantai Ahlul Bait. Orang muslim ya. Nampaknya cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Rasul, ternyata mereka membantai keluarga Rasul. Cuma lisannya saja. Kenyataannya mereka justru sebaliknya. Ini konsekuensi ketika berani menyelisih sunnah Rasul. Naudzubillah. Falihada wa'adallahu rasulahu ayyaqfiyahu iyyahu. Oleh sebab itu Allah janjikan kepada Rasulnya untuk mencukupi mereka, untuk menolong mereka dari mereka. Menolong beliau dari mereka. Allah menyatakan, fasayakunfikahumullah. Maka Allah akan mencukupi kalian. Mencukupi kamu, wahai Muhammad, dari mereka. Allah akan tolong kamu. Allah akan bantu kamu. Sehingga, ada seorang sahabat yang bernama Syed bin Abi Waqqas memiliki inisiatif pribadi. Wah, orang-orang musyrik ini menyerang Rasulullah terus. Nampaknya membela Rasul, tapi di belakang membunuh Rasul. Akhirnya dia jaga Rasul. Jadi satpamnya Rasul. Artinya berjaga-jaga di rumah Rasul. Rasulullah ketahui kenapa jaga-jaga Rasulullah. Sekarang ini sedang musim para kiai mau dibantai. Sekarang zaman dulu membunuh Rasul. Apa kejadian Rasul? Ulama Allah berfirman, "Fasayakfikahumullah." Kami akan tolong kamu. Kami akan bela kamu. Ya, pulang. Pulang, sahabat. Dan ternyata benar Allah tolong Rasulnya. Orang-orang musyrik mengangkat gilingan gandum dari besi atau dari batu. Mau digilingkan sampai ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Pergi. Ada apa Rasul? Pergi. Selamat. Mereka ingin berupaya membunuh. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buktikan, fa sayaqfikumullah, akan Allah akan tolong kamu. Ketika Utsman bin Affan membaca surat ini, fa in amanu bimislima amantum bi Kalau kalian beriman, sebagaimana para sahabat beriman, kalian dapat hidayah. Orang-orang Khawarij marah. Sedang masuk ke rumahnya Utsman bin Affan. Masuk. Utsman bin Affan menyuruh pengawal-pengawal, jangan dijaga, biarkan. Sambil baca Al-Quran. Tahu-tahu ketemu Utsman bin Affan, mereka tebas. Ditahan oleh istrinya Utsman bin Affan. Luka tangannya. Utsman pun terluka. Sampai ayat ini. Fasayakfikahumullah. Apa maksudnya fasayakfikahumullah? Artinya Allah akan membalaskan untukmu terhadap mereka. Allah akan balas. Ternyata benar. Ketika Utsman terbunuh di zamannya Ali bin Abi Thalib, Ali mendapatkan hadis Rasulullah, dimanapun kamu dapatkan Khawarij, perangi mereka seperti membunuh kaum 'Ad. Kata Ali, demi Allah, aku tidak akan sisakan mereka lebih dari 10 orang. Ternyata benar, dibantai seluruhnya oleh Ali bin Abi Thalib, tinggal 9 orang. Sebelum itu diutus dulu, Ibnu Abbas. Dakwai dulu. Siapa di antara kalian teroris-teroris Khawarij? Yang apakah ada di antara kalian sahabat Rasul yang Allah sebutkan mereka sebaik-baik generasi? Allah sebutkan mereka ada orang diri dari apa ada? Apa ada? Aku sahabat Rasul. Terdiam semua, nunduk mereka. Kami memahami ayat yang kamu pahami tidak sama. Pemahaman kalian itu enggak sama dengan pemahaman kami. 3 ribuan orang langsung kembali rujuk keluar dari Khawarij, bergabung bersama Salafi, bersama Ahlussunnah wal Jamaah. Sisanya diperangi di habis. Khawarij zaman sekarang memahami wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Sehingga pemerintah Indonesia dikafirkan seluruhnya, pegawai negeri kafir, enggak sah surat kedatangan mereka. Sehingga mereka bom orang salat Jumat, dibunuh, dibom, bom bunuh diri, TNI, Polri, musuh mereka. Ketahuilah, Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum mukminin tidak berpemahaman seperti kalian, wahai Khawarij. Tidak berpemahaman seperti kalian. Alhamdulillah. Rasulullah melarang membunuh kafir zimmi. Melarang membunuh kafir mu'ahad. Kafir musta'man. Kafir yang boleh diperangi hanya kafir harbi saja. Rasulullah melarang membunuh anak kecil. Larang membunuh orang tua. Wanita yang tidak ikut perang dilarang. Sedangkan kalian, wahai Khawarij, asal bunuh. Bom. Bunuh. Pemahaman kalian menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Allah akan masukkan kesyirikan dalam hati kalian. Sehingga kalian pasti akan memerangi Ahlussunnah. Pasti kalian benci dengan Ahlussunnah. Dan akan mencintai orang-orang musyrik. Buktikan. Terhadap orang kafir, kalian pasti kerjasama. Tetapi terhadap salih, pasti kalian benci luar biasa. Alhamdulillah. Azani wa iyakum rahimani wa rahimakumullahu jalan barakatikum. Falihada, wa'adallahu rasulahu ayyakfiyahu iyahum. Oleh itu Allah janjikan kepada Rasulnya untuk mencukupi beliau. Karena sami'ul jami'ul aswat, karena semuanya Allah mau mendengar seluruh suara-suara bi ikhtilafil lughat, dan Allah mengetahui berbeda-bedanya bahasa-bahasa. Semuanya mau bahasa apapun kamu, Allah tahu. Mau bahasa Lebong, Allah tahu. Bahasa Aceh, Allah ngerti. Bahasa apapun Allah ngerti. Allah mengerti semua bahasa, berbeda-beda bahasa. Ala tafattul hajat, Allah mengetahui segala macam hajat-hajat. Punya makar, punya rencana untuk ngalang-ngalangi dakwah, untuk membubarkan dakwah. Wa makaru wa makarullah. Kamu bikin makar dan Allah sebalas sebaik-baik pembalas makar. Hati-hati. Yang bikin makar terhadap Ahlussunnah, Allah sebaik-baik pembalas makar. Allah dengar kok apa ucapan kamu dan hati kamu, Allah tahu. Al-alimu bima baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfau, dan apa di belakang kalian. Bil ghaib, Allah mengetahui tentang perkara ghaib. Wa syahadah, dan juga perkara yang nampak, yang tidak ghaib, Allah juga tahu. Bil zahir, zahirnya Allah tahu. Wal bawatin, batinnya juga Allah tahu. Fa idza kana kadzalika, kalau sudah demikian keadaannya, kafakallahu syarruhum, maka tenang dong. Hendaklah kamu merasa tenang dari kejahatan mereka. Ya, balik sana. Pulang wa Sa'ad bin Abi Waqqas baik. Kenapa Allah janji akan menolong? Intan zurullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah tolong kalian. Gak usah takut. Allah sudah janji. akan menolong orang-orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah merupakan kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Allah janji. Kok kami tak pernah ditolong? Karena kamu Khawarij, NII dan sejenisnya, JAT dan yang lainnya, kalian Khawarij yang enggak bakal ditolong oleh Allah. Dari semenjak kalian berdiri sampai kiamat enggak bakal ditolong oleh Allah Taala karena kalian menyisi Allah dan Rasul-Nya. Pemahaman kalian pemahaman yang menyisi Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mau ditolong? Justru kalian disuruh diperangi. Alhamdulillah, azani wa yakum rahimani wa Allah. Wa qad anjadallahu li rasulihi. Jangan azannya. Wa'dahu wa sallatu alaihim hatta qatala ba'dhum wa sabba ba'dhum wa ajala ba'dhum wa syarduhum kullu masalah. Sedikit lagi, maka Allah Subhanahu wa taala buktikan menolong rasulnya. Allah penuhi janjinya. Allah menangkan rasulnya. Allah bunuh sebagian mereka, Allah tawan sebagian mereka, dan Allah Subhanahu wa taala usir sebagian mereka. Siapa yang dibunuh? Orang Yahudi yang mengkhianati janji, mengkhianati perjanjian dibantai. Yang diusir Bani Quraidah yang berkhianat diusir sampai kita bahas dulu ya, sampai kusen-kusen pintunya dibawa pergi semua. Boleh bawa hanya sebatas unta mereka, sisanya tinggalkan. Senjata enggak boleh bawa. Sehingga mereka terusir, ha? Allah tolong dalam pertempuran Rasulnya dan para sahabatnya. Tapi maka dalam ayat ini mukjizatun min mukjizatil Quran, terdapat mukjizat dari di antara mukjizat-mukjizat Al-Qur'an, wa huwa al-ikhbaru bisyai', yaitu berupa berita-berita tentang sesuatu qabla wuqu'i, sebelum terjadinya. Fawaqa'a, dan ternyata betul-betul terjadi. Sabaqa ma akhbara, terjadi apa yang Rasul sebutkan. Ternyata orang munafik naam diperangi dan yang lainnya, orang-orang Yahudi diusir, terjadi. Menunjukkan benarnya Al-Qur'an, apa yang dikhabarkan ini betul-betul terjadi. Maka pelajari Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, ya. Amalkan Al-Qur'an dan dakwakan Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat kalian. Dan hati-hati, jangan belajar dari ahlul bid'ah, jangan belajar dari ahlul ahwa, karena mereka ada orang-orang yang terancam dengan ancaman Rasulullah SAW, karena mereka keyakinan mereka mengisi Al-Quran dan Sunnah. Pak Tadiru ya ulil al-sahabat ala kumpulamun, wa ma'am isra, sallallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiru ta'atuhu ulaik, wa khiru da'wanan, alhamdulillah, amin, tafadzalu, rahimahullah, assalamualaikum. Oh, my God.